Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wala urwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Mutlah. Jazakallah. Ya. Sudah terlanjur, Pak. Kitab Al-Qawaidul Mutlah fi asma'illah fi sifatillahi wa asma'ihil husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Terakhir kita sampai pada kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah. Pada fasal yang kedua, fasal yang pertama adalah kaidah-kaidah dalam memahami asma Allah. Kemudian fasal yang kedua yaitu kaidah-kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah. Apa itu kaidah yang pertama yang telah kita sampaikan? Yakni sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sempurna. Kalau asma'ullah husna, indah, tapi sifatnya sempurna. Sifatnya sempurna. Yang mana sifat ini adalah makna yang terkandung dalam asma'. Nama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya nama, akan tapi terkandung di dalamnya sifat. Bagaimana sifat Allah? Sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan apapun dari sisi manapun, tidak ada kekurangannya. Seperti al-hayah, sifat Allah taala al-hayah. Hidup, hidupnya Allah taala sempurna. Karena tidak didahului oleh tidak ada dan tidak diakhiri dengan kematian. Wal ilm, sifatul ilm bagi Allah Subhanahu wa taala sempurna karena meliputi segala sesuatu. Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi sampai tidak ada batasnya. Ya, Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, bahkan setelah hari kiamat, bahkan manusia semuanya di surga, di neraka, Allah Ta'ala tahu. Ya, dan ilmu Allah Ta'ala tidak dibatasi. Sampai kapan? Makanya sempurna. Wa kudroh. Sifatul kudroh. Kudroh Allah Ta'ala sempurna. Ya, kudroh Allah Ta'ala berada di atas kudrohnya segala sesuatu. Makhluk punya kudroh, ya, para penguasa punya kudroh, akan tetapi siapa kudroh di atas mereka semuanya, yaitu kudroh Allah Subhanahu wa taala. Rahmah wal izzah wal hikmah wal ulu wal azamah, dan selain daripada itu seluruhnya sifat-sifat tersebut sempurna. Yang menunjukkan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna adalah dalil. Baik itu dalil secara sam'i, yaitu dalil dari Al-Qur'an, maupun dalil akli, dalil secara akal, dan dalil secara fitrah. Adapun dalil secara sam'i dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki al-matsal, permisalan, al-a'la, yang paling tinggi. Apa makna al-mathal? Yaitu al-wasf al-a'la. Al-mathalul a'la yaitu al-wasfu al-a'la. Sifat yang tinggi. Ya. Menunjukkan Allah Ta'ala itu sempurna dalam sifatnya. Ya. Karena sifat Allah Ta'ala itu al-a'la, paling tinggi. Ini dalil secara sam'i dari Al-Quran. Dan ada dalil secara akal. Ya, yang mana dalil secara akal ini hanya mendukung saja. Ya. Walaupun dengan dalil Al-Quran saja ini sudah cukup. Sudah cukup. Dengan dalil Al-Quran itu sudah cukup. Akan tapi ditambah dengan dalil akal, ya, untuk membuat orang yang diajak bicara itu puas dan mau menerima. Ya. Mau menerima dengan logika. Bagi mereka-mereka yang fitrahnya sudah berubah, ya, sudah terpengaruh dengan syubhat, barangkali disampaikan dalil secara sam'i tidak mau menolak dalil secara sam'i, tidak mau mengikuti, atau dia plinter, dia takwil ke sana dan kemari, maka butuh untuk disampaikan dalil secara akal, secara logika. Apa logikanya? Logikanya adalah setiap yang ada itu mesti ada sifatnya. Tidak mungkin yang ada tidak mempunyai sifat. Tidak mungkin. Ya, meja ini ada. Apa sifatnya? Kotak. Apa sifatnya? Dari kayu. Apa warnanya? Itu semuanya adalah sifat. Ya, dan juga manusia yang ada. Apa sifatnya? Memiliki mata, telinga, memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki hidung, dan sebagainya. Ya, semua yang ada itu harus ada sifatnya. Bahkan angin saja yang tidak terlihat itu memiliki sifat. Berhembus. Ya, memiliki sifat panas, memiliki sifat dingin. Jin yang tidak dilihat oleh mata itu pun memiliki sifat. Malaikat yang tidak dilihat oleh mata memiliki sifat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ada. Maka yang ada itu mesti memiliki sifat. Nah, sifat yang bagaimana? Sifat itu ada sifat yang sempurna dan ada sifat yang kurang, sifat yang aib, cacat. Adapun sifat yang cacat ini tidak mungkin, mustahil bagi Allah Ta'ala memiliki sifat yang cacat. Maka tidak ada kemungkinan yang lain secara akal, berarti Allah Ta'ala memiliki sifat yang sempurna. Ya. Dan juga dalil secara fitrah yang menunjukkan Allah memiliki sifat yang sempurna. Ya, kita berbicara tentang fitrah yang selamat, fitrah yang masih lurus, fitrah yang belum terkena syubhat. Kalau sudah terkena syubhat, tidak bisa dijadikan sebagai penilaian. Tidak dinilai dari situ, dari fitrah yang selamat, yang tidak ada penyakit syubhat. Ya, fitrah orang, kalau fitrah dia lurus, dia mencintai Allah dan dia mengagungkan Allah. Fitrah manusia itu mengibadai Allah, ya, mengibadai Rabbnya. Berarti kalau fitrah ini mencintai Allah, mengagungkannya dan mengibadai, berarti fitrah ini tidak mungkin mencintai, mengagungkan dan mengibadai kecuali kepada yang sempurna sifatnya. Kalau enggak sempurna, enggak dicintai oleh fitrah ini. Kalau enggak sempurna, tidak akan diagungkan oleh fitrah ini. Kalau enggak sempurna, tidak akan diibadai oleh fitrah ini. Ya, maka fitrah ini tidaklah mencintai, mengagungkan dan mengibadai kecuali kepada yang sempurna sifatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari dalil-dalil ini, baik itu dalil secara sam'i, akli dan secara fitrah, ini semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang sempurna. Kemudian kita lanjutkan masih kaidah yang pertama dari kawaid fis sifat. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa idza kanat as-sifatu naqsan la kamala fiha fa hiya mumtani'atun fi haqqillahi ta'ala. Apabila sifat itu adalah sifat yang kurang, yang cacat, aib, yang tidak ada kesempurnaan padanya, maka sifat yang kurang ini tertolak pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kal mauti, seperti sifat kematian. Kematian ini adalah sifat yang kurang, sifat yang cacat. Ini tertolak, tidak disifatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wal maut, wal jahl, dan kebodohan, wan nisyan, dan kelupaan, wal ajiz, dan lemah, wal ama, buta, was samam, tuli, wa nahwiha, dan yang semisal dari itu. Itu semuanya itu tertolak, tidak disifatkan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena ini semuanya adalah sifat yang aib, sifat yang cacat, yang kurang. Ya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, telah kita sampaikan bahwa sifat itu ada tiga. Ya, yaitu secara umum, ya, bukan sifat bagi Allah, yaitu sifat secara umum itu ada tiga. Ya, yaitu ada sifat sempurna, ini telah kita bahas. Sifat sempurna secara mutlak, ini telah kita bahas. Ya, sempurna secara mutlak yaitu Allah Ta'ala disifati dengan sifat tersebut, ya, tidak dibatasi dengan sesuatu apapun, terus menerus Allah Ta'ala disifati dengan sifat itu. Ini secara mutlak, ya, seperti sifatul hayah, hidup, mendengar, melihat, ilm, wal kudroh, dan sebagainya. Ini sifat Allah Ta'ala yang sempurna secara mutlak. Ya, ini Allah Ta'ala disifati dengan sifat tersebut. Dan ada sifat yang kurang, sifat yang jelek, yang aib, secara mutlak. Ya, tidak terkait dengan apapun, pokoknya jelek. Ini Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat tersebut. Seperti yang disebutkan di sini contohnya, kematian, kebodohan, lupa, lemah, buta, tuli, ini semuanya adalah sifat aib. Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat-sifat ini. Ya, ini sifat naqas, sifat kurang secara mutlak. Dan di sana ada sifat kamal muqayyadatun, sifatu kamalin muqayyadatun, sifat sempurna akan tetapi terkait. Maksudnya nisbi, sifat sempurna tapi relatif. Sifatnya adalah relatif, tidak secara mutlak. Ya, yaitu sifat yang pada satu keadaan dia sempurna, pada keadaan yang lainnya adalah cacat, aib. Itu sifat yang relatif. Ya, tidak dikatakan sempurna secara mutlak, tidak dikatakan cacat atau aib secara mutlak. Akan tetapi apa? Tergantung keadaannya. Bisa sempurna dan bisa cacat. Nah, itu sifat kamal muqayyadah. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Adapun sifat yang sempurna tadi kita sudah bahas, ya di kaidah tadi. Adapun yang berikutnya adalah sifat yang cacat, yang aib, yang tidak ada kesempurnaan padanya, maka Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat tersebut. Allah Ta'ala tidak mati, Allah tidak bodoh, Allah tidak lupa, Allah tidak lemah, Allah tidak buta, tidak tuli, dan yang semisal dengannya. Ini semuanya adalah sifat yang cacat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disifati dengan sifat-sifat ini. Kenapa? Ya karena Allah Ta'ala menafikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan sifat-sifat ini pada dirinya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelah dan menghukum, mengazab siapa saja dari orang-orang yang menyelisih para Rasul, yang memberikan sifat-sifat yang jelek, yang aib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengancamnya. Ya. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan sifat-sifat cacat ini pada dirinya. Apa dalilnya? Dalilnya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau kepada yang hidup, yang tidak mati. Yang tidak mati. Siapa yang tidak mati? Hidup tidak mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan sifat apa? Sifatul maut. Maka Allah tidak disifati dengan kematian. Ya. Kemudian, dan juga dalam firman yang lainnya, fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Ya. Allah Ta'ala berkata, yaitu menceritakan tentang Musa. Musa mengatakan, la yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak akan salah. Surat Thaha ayat 52. Adapun wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, surat Al-Furqan ayat 58. Ya, surat Thaha ayat 52, fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Itu semuanya tercatat di dalam kitab. Ya, perbuatan-perbuatan hamba. Semuanya tercatat di dalam kitab, kitab Lauhul Mahfuz, kitab takdir. La yadhillu rabbi, Rabbku tidak akan salah. Ya, ketika menulis terus kemudian tidak sesuai dengan kejadian, enggak. Semuanya itu sesuai. Apa yang ditulis, apa yang terjadi, itu semuanya sudah tertulis. Ya, karena Allah Ta'ala Maha Tahu. Maha Tahu apa saja yang akan terjadi. Allah Ta'ala menulisnya, menulis segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Ya, sehingga segala sesuatu yang terjadi itu semuanya tidak keluar dari apa yang telah ditulis, yang telah ditakdirkan. Karena Allah Ta'ala Maha Tahu. Perbuatan-perbuatannya siapa? Perbuatan makhluk. Hamba itu yang memilih. Hamba itu yang berdosa. Hamba yang melakukan kesalahan-kesalahan. Akan tetapi itu semuanya telah diketahui oleh Allah, telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan tulisan ini apa? La yadhillu Rabbi. Rabbku tidak akan salah. Wa la yansa. Dan tidak akan lupa, ya, semuanya benar. Ya. Nah, di sini dinafikan, Allah Ta'ala menafikan pada dirinya sifat apa? Sifat ad-dhalal, tidaklah sesat, ya, tidaklah salah. Dan menafikan apa? Sifat an-nisyan, meniadakan sifat an-nisyan, ya, sifat lupa. Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat yang cacat, yang aib. Karena apa? Karena Allah menafikan sifat itu dari dirinya. Allah tidak mati, Allah tidak salah, Allah Ta'ala tidak lupa. Masyar muslimin wal muslimat rahimanu wa rahimakumullah jami'an. Dan yang berikutnya, wa ma kanallahu liyu'jizahu min syai'in. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala dilemahkan oleh sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang melemahkan Allah. Baik itu yang ada di langit fis samawati wala fil ardi, dan tidak ada pula yang bisa melemahkan Allah yang ada di bumi. Fatir ayat 44. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat apa? Sifatul ajiz, sifat lemah. Nah, Allah taala tidak lemah. Ya, berarti Allah taala tidak disifati dengan sifat ini, sifat lemah. Kemudian yang berikutnya, am yahsabuna alla anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka bahwa kami, yaitu Allah, la nasma'u, tidak mendengar? Berarti di sini Allah taala meniadakan sifat apa? Tuli. As-samam, kami tidak apakah mereka menyangka bahasanya kami tidak mendengar? Berarti Allah menafikan sifat tuli. Kami enggak tuli. Sirrahum, yang mereka rahasiakan di dalam hati-hati, wa najwahum, dan apa yang mereka bisik-bisikkan. Dikiranya Allah tidak mendengar yang mereka simpan dari niat-niat dalam hati, dan apa yang mereka bisikkan antara dia dengan temannya, dengan orang terdekatnya. Dikiranya Allah enggak mendengar. Bala, tentu Allah taala mendengar apa yang mereka rahasiakan di dalam hati dan yang apa mereka bisikkan. Wa rusuluna, dan rasul, utusan-utusan kami. Siapa utusan Allah? Yaitu para malaikat. Bahkan dan para utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, mereka yaktubun, menulis segala apa yang mereka amalkan. Ada malaikat yang menulisnya. Nah, di sini Allah taala menafikan sifat as-samam, yaitu tuli. Wa fi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fid dajjal, pada dajjal, innahu a'war. Innahu a'waru, sesungguhnya dajjal itu a'war. Apa artinya a'war? A'war itu tidak melihat sebelah, buta sebelah, itu namanya a'war. Ya, kalau ama artinya buta, buta dua-duanya. Ya, tapi kalau buta satu saja itu namanya a'war. Sesungguhnya dajjal itu a'war. Wa inna rabbakum laisa bi a'war, dan sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Ya. Nah, di sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari hadis ini juga ya menunjukkan bahwa Allah taala itu memiliki dua mata. Ya, tentunya tidak sama dengan makhluk. Ya, tidak disamakan dengan makhluk. Tidak boleh dibayangkan kaifiahnya. Kaifiahnya apa? Wallahu alam bissawab. Ya, kalau Allah taala tidak a'war, berarti Allah taala memiliki apa? Dua mata. Karena a'war artinya buta sebelah. Nah, buta satu. Ya, kalau tidak a'war berarti keduanya melihat. Ya, berarti dua mata kalau tidak a'war. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah taala memiliki dua mata. Tapi apa? Tapi sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kebesarannya. Tidak sama dengan makhluk. Kaifiyahnya wallahu a'lam bissawab. Ya. Dan juga qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, arbi'u ala anfusikum. Rendahkanlah diri kalian, yaitu jangan keras-keras ketika berzikir. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada yang tuli. Ya, tidaklah kalian berdoa kepada yang tuli dan yang gaib. Innama innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian berdoa kepada yang maha mendengar, yang dekat, dan dia bersama kalian. Ya. Arbi'u anfusakum. Rendahkanlah diri kalian ketika berdoa. Maksudnya jangan dikeraskan. Ya. Ya. Fa innakum tad'u la tad'una asam. Maksudnya kalian tidaklah berdoa kepada yang tuli. Kalau Allah Ta'ala naudzubillah, yakni misalnya kalau seorang berbicara dengan orang yang tuli, bagaimana? Dikeraskan suaranya, dikeraskan. Tapi Allah Ta'ala tidak tuli, sehingga apa? Tidak perlu keras-keras, pelan saja sudah cukup, Allah Ta'ala mendengar. Dan Allah Ta'ala tidak gaib, Allah Ta'ala itu hadir di hadapan kita. Kita tidak lihat, tapi Allah Ta'ala ada, hadir di hadapan kita. Ya, dekat dengan kita, dan Allah Ta'ala bersama kita. Allah dekat dengan kita, ya karena apa? Ya karena makhluk ini kecil, ya di hadapan Allah, sehingga Allah itu dekat dengan makhluk. Ya, karena Allah Ta'ala itu maha besar, Allah Ta'ala berada di atas arsy, dan tidak ada yang berada di atasnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan alam ini di hadapan Allah Ta'ala kecil, sehingga Allah itu dekat dengan kita dalam keadaan di atas arsy-Nya. Ya, kalau bagi kita Allah jauh di atas arsy, ya langit itu jauh sekali, tidak bisa dijangkau, apalagi arsy-Nya, apalagi Allah berada di atas arsy, ya, jauh sekali. Ya. Tapi bagi Allah hamba itu dekat dengannya, karena Allah besar dan hamba itu kecil, makhluk itu sangat kecil. Ya. Dan Allah Ta'ala bersama kita. Bersama kita bukan menyatu, akan tetapi apa? Yaitu pengetahuannya. Allah Ta'ala maha tahu. Bersama kita, Allah Ta'ala mengetahui kita. Walhasil bahasanya, hadis ini meniadakan sifat apa? Sifat as-samam. Allah Ta'ala tidak tuli. Ya. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya, kenapa Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat yang cacat, yang aib? Yang pertama tadi apa? Karena Allah meniadakan sifat-sifat tersebut pada dirinya. Yang kedua apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang aib, sifat-sifat yang buruk. Kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, waqad aqaballahu ta'ala alwasifina lahu bin naqsi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menghukum, mengadab orang-orang yang mensifati Allah Ta'ala dengan sifat yang kurang. Kama fi qawlihi ta'ala wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim. Orang-orang Yahud mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ya. Orang-orang Yahudi mensifati Allah tangannya terbelenggu. Ya, terikat. Ghullat aydihim. Mereka lah orang-orang Yahud yang terbelenggu tangan-tangannya. Walu'inu, dan mereka dilaknat bima qalu, dengan sebab yang mereka ucapkan. Bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah mabsutotani, terbentang, terbuka. Yunfiqu kaifa yasha', memberikan karunia infak kepada siapa yang Allah kehendaki. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang Yahud memberikan sifat kepada Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang jelek. Dikatakan tangan Allah terbelenggu. Dan mereka mengatakan bahasanya Allah Ta'ala itu fakir. Inna Allah fakirun wa nahnu aghnia. Allah Ta'ala itu fakir dan kami ini adalah orang-orang kaya. Dan orang Yahud wa Nasara mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak. orang-orang musyrikin mensifati Allah Ta'ala, bahasanya Allah Ta'ala memiliki anak perempuan, yaitu para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini semuanya apa? Ini semuanya adalah pensifatan yang jelek, yang kurang, yang cacat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala membersihkan dirinya dari yang cacat tersebut dan mengancam mereka. Ya. Dan juga dikatakan di sini, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Dan sungguh-sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang telah berucap, sesungguhnya Allah itu fakir wa nahnu aghnia, dan kami orang-orang kaya. Ini orang-orang Yahud. Sanaktubu ma qalu, kami akan menulis apa yang mereka telah ucapkan. Wa qatlahumul anbiya, dan kami menulis pembunuhan mereka terhadap para nabi-nabi bi ghairi haq, tanpa alasan yang benar. Wa naqulu, dan kami katakan, dzuku, rasakanlah adzabul hariq, azab yang membakar. Surat Ali Imran ayat 181. Wa nazzaha nafsahu amma yasifuna bihi minan naqais. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan dirinya dari pensifatan-pensifatan Allah, pensifatan-pensifatan mereka kepada Allah dengan sifat-sifat yang kurang, yang cacat. Allah Ta'ala membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang cacat tersebut. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As-Saffat ayat 180 sampai 182. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan dirinya. Subhana rabbika, ma suci rabbmu. Rabbil izzati, Rabb yang maha perkasa. Amma yasifun, dari pensifatan-pensifatan mereka kepadanya. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Ya, yaitu para rasul selamat dalam menyampaikan risalah ini. Tidak ada kesalahan bagi mereka. Tidak ada kekurangan dari mereka. Tidak ada cacat dari mereka. Yang disampaikan oleh para rasul itu sudah benar. Kenapa kalian mensifati Allah Ta'ala dengan sifat yang jelek, yang cacat, yang aib? Ya, bukan rasulnya yang salah. Orang Yahud mensifati Allah dengan sifat yang jelek. Ya, bukan Nabi Musa salah dalam mengajari mereka. Nabi Musa sudah benar mengajari mereka. Mereka lah yang sesat. Nabi Isa tidak salah, yang salah dalam mereka. Nabi Muhammad telah benar dalam menyampaikan risalah. Kenapa kok muncul ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Qullabiyah, dan sebagainya, yang sesat dalam masalah asma wa sifat dari ahlul kalam. Kenapa kok ada mereka? Apakah Rasulullah itu salah dalam menyampaikan risalah? Tidak salah. Rasul itu selamat dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Tapi mereka yang sesat, yang menyimpang. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah rabbul alamin. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berkata lagi, mattakhadallahu min waladin, tidaklah Allah memiliki anak. Tidaklah Allah mengambil seorang anak laki-laki. Tidak. Allah itu tidak memiliki anak dan tidak dianakkan. Allah bukan anak bagi siapapun, bagi Tuhan yang lainnya tidak ada. Dan Allah juga tidak memiliki anak. Ini menunjukkan bahasnya Allah Ta'ala itu Ahad, Maha Esa, satu. Mattakhadallahu min waladin. Barang siapa yang mengatakan Allah memiliki anak, berarti dia mensifati Allah Ta'ala dengan sifat aib, sifat cacat. Ya. Wa ma kana ma'ahu min ilahin, dan tidak ada yang bersama Allah Ta'ala Tuhan yang lainnya. Enggak ada Tuhan lain yang ada bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa. Kalaulah ada Tuhan yang lainnya, maka masing-masing Tuhan itu akan melakukan penciptaan sendiri-sendiri. Kalau ada Tuhan yang hak selain Allah Ta'ala, masing-masingnya akan melakukan penciptaan. Ya, karena namanya Rabb itu, namanya ilah, mesti dia khalik. Namanya ilah, Tuhan, mesti dia itu menciptakan. Kalau ada ilah yang lainnya, ya maka masing-masing ilah akan menciptakan ciptaannya sendiri-sendiri. Ya, terus apa yang terjadi? La'ala ba'duhum ala ba'din. Niscaya sebagian itu akan mengalahkan sebagian yang lainnya. Subhanallah amma yasifun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kalau masing-masing punya ciptaan, maka setelah itu apa? Masing-masing akan saling mengalahkan. Ya. Kalau saling mengalahkan berarti alam ini apa? Hancur, alam ini rusak. Tapi apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, alam ini tertib, ya, masing-masing berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menyelisih tertib alam. Matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat, bintang-bintang muncul pada malam hari, terus bulan juga muncul pada malam hari, lautan, angin, gunung, ya, hujan, awan, burung, pohon, manusia, jin, malaikat, langit, arsy, dan seluruhnya tertib, tersusun dengan baik. Ya. Maka dengan melihat tertibnya alam ini, tidak ada kegoncangan, tidak ada tabrakan antara satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan bahwasanya ilah, bahwasanya Tuhan di alam ini cuma satu. Ya, kalau ada ilah yang lainnya, maka antara satu Tuhan dengan yang lainnya itu saling mengalahkan. Tapi tidak ada. Tidak ada Tuhan yang saling mengalahkan, saling mengalahkan dan berperang satu dengan yang lain, tidak ada. Ya. Dan juga alam ini tertib, tersusun dengan baik. Nah, berarti ilahnya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun ilah-ilah tuhan-tuhan yang ada di alam ini banyak sekali, tapi itu apa? Ilah yang batil. Itu semuanya adalah tuhan-tuhan yang batil. Karena apa? Ya, karena tidak memiliki penciptaan apapun. Mana disebut ilah tidak memiliki ciptaan apa-apa? Ya, bukan ilah yang hak. Ya, maksudnya di sini di dalam ayat ini adalah membahas kalau ada ilah yang hak, ada ilah yang benar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masing-masingnya akan memiliki ciptaan sendiri-sendiri, terus kemudian saling mengalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi tidak ada itu semuanya. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ilah itu satu. Kalau satu berarti tidak memiliki anak dan tidak dijadikan anak. Sudah. Ya, foto latihan dulu. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi penjelasan bahwa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat itu ada tiga, yaitu sifat sempurna secara mutlak, maka Allah Ta'ala disifati dengan sifat tersebut. Yang kedua adalah sifat yang kurang secara mutlak, maka Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat tersebut. Kemudian sifat yang ketiga, dari sifat secara umum, yaitu ada sifat yang relatif, tidak secara mutlak, yaitu sempurna pada satu keadaan dan kurang pada keadaan yang lainnya. Ya, ini relatif. Ya, seperti apa? Seperti sifatul makar. Makar, membuat makar. Sifatul khida, tipu daya. Sifatul istihza, mengolok-ngolok. Sifatul sukhriyah, menghinakan. Ini diantara sifat-sifat yang relatif. Tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat makar. Allah bersifat sifat khida atau kaid, tipu daya. Allah memiliki sifat sukhriyah, merendahkan. Sifat istihza, mengolok-ngolok. Tidak. Ini adalah sifat yang relatif. Bisa sempurna pada satu keadaan dan bisa cacat atau aib pada keadaan yang lain. Maka Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat ini secara mutlak, dan tidak dinafikan sifat ini dari Allah secara mutlak. Akan tetapi apa? Akan tetapi disifati dengan sifat-sifat ini pada satu keadaan dan dinafikan pada keadaan yang lainnya. Ya. Kapan Allah Ta'ala disifati dengan sifatul makar? Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifatul kaid wal khida, tipu daya? Disifati dengan sifatul sukhriya, merendahkan. Allah Ta'ala mengolok-olok. Kapan? Yaitu fil muqabalah. Apabila disebutkan dalam rangka pembalasan. Ya. Apabila disebutkan dalam rangka pembalasan. Ya. Yaitu apa? Seperti wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah Ta'ala berbuat makar terhadap mereka. Allah Ta'ala berbuat makar dalam rangka apa? Membalas makar mereka. Ya, kalau disebutkan dalam konteks pembalasan, ini sempurna. Ini sifatul kamal. Ini sempurna, maka Allah Ta'ala disifati dengannya. Kalau ditanya apakah Allah memiliki sifatul makar, maka jawabannya apa? Kalau dalam konteks pembalasan, iya, karena itu merupakan kesempurnaan. Karena ini menunjukkan kudroh, Allah Ta'ala memiliki kemampuan. Ini menunjukkan siatul kudroh, luasnya kemampuan Allah. Ini menunjukkan siatul ilm, luasnya pengetahuan Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala mampu membalas makar mereka. Tapi kalau disebutkan tanpa adanya pembalasan, ya tidak, Allah tidak disifati dengan sifatul makar. Ya, tidak ada apa-apa terus kemudian Allah membuat makar. Ya, tidak, Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat makar kalau dalam permulaan, yaitu mendahului. Tidak. Tapi kalau dalam rangka pembalasan, iya, Allah membalas makar. Iya, Allah Ta'ala membalas tipu daya. Orang-orang munafik melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala melakukan tipu daya kepada mereka. Dalam rangka apa? Membalas. menunjukkan apa? Luasnya ilmu Allah, menunjukkan luasnya, besarnya kemampuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala membalas tipu daya mereka. Mereka mengolok-olok Allah, Allah mengolok-olok mereka. Mereka merendahkan Allah, Allah menghinakan mereka. Jadi demikian, Allah taala memiliki sifatul makr, memiliki sifatul kaid wal khida, memiliki sifatul sukhriya wal istihza. Kapan? Yaitu dalam rangka pembalasan. Ya. Adapun mendahului, tidak. Allah taala tidak memiliki sifat ini semuanya. Ya, karena kalau mendahului ini berarti apa? Cacat, aib. Ya. Seperti makhluk misalnya. Ya. Tidak membuat makar kepada orang lain. Ini termasuk perbuatan tercela. Melakukan tipu daya, ini termasuk perbuatan tercela. Menghinakan, ini tercela. Ya, tapi kalau membalas, enggak tercela. Ya. Kalau karena apa? Membalas misal, ya semisal dengan perbuatan. Kemudian adapun sifatul khianah, maka ini tercela. Walaupun dalam rangka membalas ini tercela. Ya, khianah itu apa? Ya, khianah itu melakukan sesuatu tanpa diketahui padahal dia dipercaya. Ya, sudah dipercaya terus kemudian tidak melakukan sebagaimana apa yang dipercayakan kepadanya. Padahal orang sudah percaya, tapi tidak sesuai. Perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan kepadanya. Ini khianah. Apakah kemudian kalau dikhianati terus kemudian balas mengkhianati? Ya enggak, ini tercela. Ya tidak dikatakan Allah taala memiliki sifat al-khianah dalam rangka membalas, enggak. Ya, karena ini tercela secara mutlak. Karena itu disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 71, wa iyyuridu khiyanataka faqad khanullaha. Apabila mereka, yaitu para tawanan-tawanan, ingin mengkhianati engkau wahai Muhammad, sungguh-sungguh mereka telah mengkhianati Allah min qablu, sebelumnya. Fa'amkana minhum, maka Allah mengkuasakan dirimu dari mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, tatkala mereka melakukan khianat terhadap Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah taala melakukan khianat terhadap mereka? Enggak, tapi dikatakan fa'amkana minhum, maka Allah taala mengkuatkan engkau wahai Muhammad untuk berkuasa terhadap mereka. Bukan dikatakan Allah mengkhianati mereka karena mereka mengkhianati Allah, enggak, tapi Allah memberikan kekuatan kepada Rasulnya untuk menguasai mereka karena mereka telah berkhianat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan Allah berkhianat kepada mereka karena apa? Karena khianah itu merupakan sifat tercelah. Allah tidak disifati dengan sifat itu. Dan juga sifat zulm, Allah taala tidak disifati dengan sifat kezaliman. Karena kezaliman ini adalah sifat yang tercelah secara mutlak. Ya. Tidak dikatakan Allah yazlimuka kama zalamtani. Allah akan mendzalimi engkau sebagaimana engkau mendzalimi aku. Tidak. Allah taala tidaklah berbuat zalim, wala yadzlimu rabbuka ahadan, dan Rabbmu tidaklah berbuat zalim kepada siapapun. Ya, tidak berbuat zalim pada siapapun. Ya. Tapi apa? Membalas. Membalas sesuai dengan amalan. Ini tidak zalim. Ya, tidak kemudian katakan kalau berbuat zalim Allah akan mendzalimi. Tidak. Karena zalim ini termasuk apa? Tercelah secara mutlak. Ya, dalam keadaan Allah Ta'ala mampu untuk melakukan kezaliman. Tapi Allah Ta'ala la yazlim. La yazlimu rabbuka. Rabbmu tidaklah mendzalimi. Berarti mampu mendzalimi tapi tidak melakukannya. Karena zalim ini termasuk apa? Perbuatan tercela. Allah Ta'ala dibersihkan dari perbuatan-perbuatan, dari sifat-sifat yang tercela. Ya, demikian ya. Jadi kalau sifatul kamal ini ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, ada amal mutlak, maka ini ditetapkan bagi Allah. Ada sifat yang kurang secara mutlak, ini ditiadakan dari Allah. Dan ada sifat yang nisbi, yang relatif, yang tidak mutlak. Bisa kamal, bisa jadi dia itu sempurna pada satu kondisi dan tercela pada kondisi yang lainnya. Maka Allah disifati dengan sifat tersebut pada kondisi apa? Yang terpuji. Ya. Pada kondisi yang sempurna. Allah memiliki sifat makar, memiliki sifatul kaid wal khida', Allah memiliki sifatul istihza' wa sukhriya. Kapan? Dalam konteks pembalasan. Bukan mendahului. Karena mendahului ini apa? Tercela. Jika kita sudah nazar sesuatu, katakanlah kita mau umrohkan orang tua, tapi orang tua mau berangkat terlebih dahulu, berangkat terlebih lagi masa pandemi. Itu alasan orang tua untuk menggugurkan nazar itu. Saya harus bagaimana? Jika kita nazar, sudah nazar, katakanlah kita mau umrohkan orang tua, ya, nazar untuk mengumrohkan orang tua, tapi orang tua mau berangkat terlebih dahulu, tidak mau berangkat, apa maksudnya? Tapi orang tua mau berangkat terlebih lagi masa pandemi, ya, tidak mau berangkat gitu mungkin. Apa maksudnya? Ah ini, iya, ah, ini kurang tidaknya, nggak ada tidaknya. Karena tapi orang tua mau berangkat terlebih, artinya tidak mau gitu, ya, itu baru jelas. Tapi orang tua tidak mau berangkat terlebih lagi masa pandemi. Itu alasan orang tua untuk menggugurkan nazar itu. Saya harus bagaimana? Ya. Jadi nazar untuk mengumrohkan orang tua, tapi orang tua tidak mau karena pandemi. Ditunggu sampai selesai pandemi. Ya, ini kan sudah mulai dibuka ya, kalau nggak salah ya. Ya, kalau sudah dibuka ya berangkat. Ya, walaupun pandemi mungkin dengan adanya vaksin dan menjaga jarak, maka ini sangat membantu sekali untuk bisa berangkat umroh. Ya, kalau pemerintah sudah membuka ya berangkat. Ya. Tapi kalau misalnya orang tua tidak mau berangkat, ya bagaimana? Ya, membayar kafaroh. Ya, membayar kafaroh. Yaitu berpuasa 3 hari. Kalau tidak, memberi makan untuk 10 orang miskin. Itu kafarohnya. Kafaroh nazar sama dengan kafaroh al-yamin, sumpah. Berpuasa 3 hari, gak tahu, kalau tidak memberi makan atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Cukup insyaallah. Alhamdulillah selesai dari kaidah yang pertama. Insyaallah taala pada pertemuan mendatang kaidah yang kedua. Dalam bagaimana tariqah, cara menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran atau Sunnah, bagaimana kita menentukan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini yang kita sampaikan. Waffaqallahu jami'a lima hibwarta walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.